إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد عند الطلاب اقرأوا الحديث Taib. Pada kesempatan yang lalu kita sampai pada pembahasan posisi yang meletakkan kedua tangan pada saat berdiri dalam sholat, di mana dari kalam Al-Imam Al-Albani dan Al-Imam Al-Wadi'i rahimahumullah keduanya merodihkan pendapat yang menyatakan bahwa tempat meletakkan kedua tangan adalah di dada, baik itu al-wadu, yakni al-wadu dengan posisi meletakkan telapak di atas telapak ataupun telapak tangan di atas pergelangan ataupun telapak tangan kanan di atas hasta. Ini hasta tangan kiri. Ataupun dengan al-qabd. Ini dengan menggenggam. Ini menggenggam pergelangan tangan kiri. Maka ini diletakkan di dada. Kemudian Al-Imam As-Sa'di rahimahullah selanjutnya menyatakan wa qawluhu sami Allahu liman hamidah. Pada hadis Ibnu Umar beliau menyatakan yani wa idza rafa ra'sahu min ar-ruku' rafa'ahu makadzalik. Jika beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dari ruku', yani bangkit dari ruku' menuju i'tidal, beliau juga kebiasaannya mengangkat kedua tangannya. Kadzalik ini sebagaimana gambaran yang sebelumnya. Ini mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Wa qala sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Dan beliau ketika bangkit dari rukunya mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Kita akan membaca penjelasan terkait dengan petikan hadis ini. Ta'lim Mas'ud rahimahullah wa qawluhu sami Allahu liman hamidah ai, ini tertulis istihbab. Tapi pada cetakan yang lain, sini cetakan yang kita pegang Darul Fawaid, Dar Alamil Fawaid. Pada cetakan yang lain, cetakan Darun Nawadir Libnan, Libanon, tertulis istajaba. Taib istajaba liman hamidahu. Di sini kan istihbab. Taib wallahu a'lam. sepertinya yang lebih sahih pada cetakan yang lain. Jadi istajaba liman hamidahu, makna sami'allahu liman hamidah, ay istajaba liman hamidahu. Artinya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mendengar di sini, maksudnya mengijabahi, ya, bagi siapa saja yang memujinya. Kata Imam As-Sa'di, ini yang menguatkan makna saya di sini salah cetak insyaallah. Karena beliau setelahnya menyatakan li'anna hadza, karena sesungguhnya as-sam' di sini adalah sima'ul istijabah, pendengaran yang sifatnya kaitannya dengan istijabah, yakni pengabulan atau jawaban dari Allah Subhanahu wa taala ya terhadap hamba-hambanya yang berdoa atau hamba-hambanya yang memujinya. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa memuji Allah Subhanahu wa taala sendiri ini merupakan doa. Doa apa? Didin. Didin. Memuji Allah itu doa apa? Doa ada berapa? Doa ada berapa jenis? Doa ibadah. Jadi ketika seorang memuji Allah, doa apa? Doa ibadah. Dinamakan doa ibadah karena dengan ibadah tersebut, ya, dia mengharap untuk Allah Subhanahu Wa Taala menerima ibadahnya dan memberi pahala atas ibadahnya. Jadi di sini as-sima' yang dimaksud sami Allahu liman hamidah adalah sima'ul istijabah. Falihada, atas dasar itu, nasaba an yakula rabbana walakal hamd. Perkara yang sangat pas, sangat cocok, seseorang yang salat, ya, setelah dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah, yani semoga Allah mengijabahi siapa saja yang memujinya, maka sangat pas untuk seorang yang salat mengucapkan Rabbana walakal hamd. Dan pujian atau doa yang dibaca pada posisi i'tidal yang lainnya, ya, seperti hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wirda, atau mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd, dan doa-doa lainnya yang disyariatkan ketika posisi i'tidal. Kemudian para ulama menyebutkan bahwa as-sam' al-mudhaf ila Allah, ya, pendengaran yang diidhofahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengar dan kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala as-sami' zat yang maha mendengar, dan kita mensifati dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan atas dirinya, bahwa Allah mendengar, yang tentunya sebagaimana seluruh sifat yang lainnya, bahwa laisa kamitslihi syai, wa tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendengar, melihat, berbicaranya dan seluruh sifat Allah yang lainnya itu berbeda dengan sifat-sifat yang ada pada makhluknya. Nah, pendengaran yang diidhofahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengar, itu terbagi dua. Yang pertama, sam'un yata'allaku bil masnu'at. Ini pendengaran yang ta'alluknya berkaitan dengan al masnu'at, yakni perkara-perkara yang didengar, atau dengan ungkapan lain idrakul aswat. Allah subhanahu wa ta'ala mendengar dan menguasai segala bentuk suara, ya, yang nyaring, yang keras maupun yang lembut, yang tampak maupun yang tersembunyi, ya, yang masih di dalam dada-dada kita atau disedarkan mungkin dengan suara hati. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menguasai itu semua. Tidak ada sesuatu pun yang terluput dari pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bagian yang pertama ini, yakni idrak al-aswad, ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan bahwa Allah mendengar dari perkataan atau perbuatan hamba. Ini dalam rangka tahdid. At-tahdid, ancaman. Ya, ancaman terhadap hamba-hambanya. Seperti pada firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Az-Zukhruf di ayat yang ke-80. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Apakah mereka, orang-orang yang durhaka tersebut, mereka menyangka atau mengira anna, bahasanya kami, la nasma'u sirrahum wa najwahum, tidak mendengar sirrahum, yakni rahasia-rahasia mereka, tidak pula pembicaraan-pembicaraan tersembunyi yang mereka lakukan. Apakah mereka menyangka demikian? Maka di sini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memastikan Allah mendengar semua yang tersembunyi ataupun yang dibicarakan oleh mereka. Dan ini pendengaran di sini litahdid. Maknanya bukan hanya sekedar Allah subhanahu wa ta'ala mendengar, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas, ya, apa yang mereka lakukan tersebut. Jadi, ya, jangan mengira bahwa pembicaraan-pembicaraan rahasia, ya, yang dilakukan oleh mereka itu tersembunyi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan membalas apa yang mereka lakukan tersebut. Kemudian, yang kedua, bimakna ta'yid. Ta'yid, yakni pembelaan. Ya. Kalau tadi tahdid, ini untuk musuh-musuh Allah. Ya, baik dari kalangan kufar, ya, ataupun yang selain mereka yang berkeinginan untuk, ya, merusak agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, litta'yid, ya, untuk pembelaan. Maksud bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mendengar, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan membela wali-walinya. Ya, bukan hanya sekedar mendengar. Ini sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Taha ayat yang ke-46. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada nabi dan rasulnya, yakni Musa alaihi salam dan Harun alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan innani ma'akuma asma'u wa ara. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku, yakni Allah Subhanahu wa taala, bersama kalian berdua. Ma'iyah yang disebut, kebersamaan yang disebutkan di sini, apa yang diistilahkan dengan al-ma'iyatul khassah, ya, kebersamaan yang khusus, yakni kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan para walinya, yang berkonsekuensi Allah Subhanahu wa taala akan menolong, membela dan mengokohkan mereka. Ini yang disebutkan dengan al-ma'iyah al-khassah. Ya, di sana ada al-ma'iyah al-'amah, yakni kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh makhluknya. Ya, yang makna kebersamaan Allah dengan seluruh makhluknya, kebersamaan dengan penglihatannya, tidak ada sesuatu pun yang luput dari penglihatan Allah, kebersamaan dengan pendengarannya, dan semua yang ada pada makhluk-makhluk yang tersebut tidak luput dari pendengaran Allah, kebersamaan dengan ilmunya, kebersamaan dengan ihatah. Ya, bahwa mereka tidak mungkin akan bisa keluar dari ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pasti terjadi. Ini yang disebutkan kebersamaan yang amah, yang sifatnya umum, meliputi wali-walinya dan musuh-musuhnya. Kemudian pada kelanjutan ayat ini, asma'u wa ara. Aku mendengar dan aku melihat. Jadi semua yang terjadi, ya, pada diri Musa, Harun, ya, ketika berhadapan dengan musuh Allah, Fir'aun, Allah Subhanahu wa taala benar-benar melihat, mendengar dan akan membela dua nabinya tersebut. Jadi tidak ada sesuatu pun yang terluput, ya, dari pendengaran Allah, dari penglihatan Allah, dan lebih daripada itu, pendengaran di sini bermakna at-ta'yid, untuk membela wali-walinya. Kemudian yang ketiga, masih pada makna yang pertama, yakni idrakul aswad, adalah libayani ihatatillah, ya, untuk menjelaskan, ya, yakni ihatah, cakupan Allah Subhanahu wa taala, ya, terhadap seluruh perkara. Jadi pendengaran Allah Subhanahu wa taala meliputi, mencakupi seluruh perkara. Ini sebagaimana pada firman-Nya dalam surat Al-Mujadilah di ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir." Mana dari ayat tersebut? Sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala mendengar ucapan wanita yang berbicara, ya, kepada engkau terkait dengan urusan suaminya. Yani sang suami menzihar yang menyatakan bahwa punggungmu seperti punggung ibuku, artinya dia bersumpah untuk tidak menggauli istrinya. wa tashtaki ila Allah, dan dia mengeluhkan perkaranya kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah Subhanahu wa taala benar-benar mendengar dialog kalian berdua, yakni wanita tersebut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Pada ayat ini ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan bahwa benar-benar Allah Subhanahu wa taala mendengar dengan pendengarannya sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, ya, dengan tiga penyebutan. Yang pertama pada qad sami'a, sungguh Allah Subhanahu wa taala mendengar, ya. Kemudian wallahu yasma'u, ya. Ini dengan sigh atau bentuk yang berbeda. Kemudian yang ketiga innallaha sami'un, menunjukkan bahwa benar-benar Allah Subhanahu wa taala mendengar, tidak ada yang terluput dari apa yang ya terucap dari wanita tersebut, demikian pula dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kejadian tersebut Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bercerita bahwa jarak antara beliau radhiyallahu anha dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan wanita tadi itu tidaklah jauh. Ya, hanya terhalang dengan yakni dinding di dalam rumahnya. Terkadang ya, suara si wanita itu bisa didengar oleh Aisyah, terkadang tidak. Ya, padahal jaraknya tidaklah jauh. Oleh karena itu ketika turun ya ayat ini yang menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar mendengar ucapan si wanita tadi, dan Allah Subhanahu wa taala mendengar dialog antara wanita tadi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha mendengar, Maha melihat, ya, yang menunjukkan bahwa tidak ada satupun perkara yang terluput dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan subhana alladzi wasi'a sam'uhu kullasyai. Atau kama qalat, Mahasuci zat yang pendengarannya meliputi, mencakupi segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas seluruh makhluknya, di atas arsy-Nya. Akan tetapi tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari pendengaran, penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal yang semisal ini tentu ya, jika kita betul-betul memahami dengan baik, dan ini buah dari ilmu yang bermanfaat, ya, akan membimbing kita untuk betul-betul ya kita memperbaiki amalan kita, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, ya, di mana sekecil apapun apa yang kita perbuat, yang baik ataupun yang jeleknya, di sana akan ada balasannya. Inilah buah, di antara buah mempelajari tauhid al-asma was sifat. Ya, menjadikan seorang akan semakin baik perbuatannya. Oleh karena itu kalau didapati misalnya orang sudah ngaji lama, ya, misalnya kalau dulu ada gelar PhD, ya, kalau dalam pendidikan ada PhD, ya, pakar halaqah dan daurah, Ya, jadi halaqah sudah sekian kali, kitab sudah sekian kali dilewati, daurah-daurah tidak pernah luput. Ya, tetapi kok aneh, ya, perbuatannya tidak semakin baik. Nah, ini alamat bahwa ilmu yang ada padanya akan menjadi hujjah alaih waliyadzubillah. Ya, akan menjadi hujjah yang akan menggugat orang tersebut. Kemudian yang kedua dari makna as-sam' yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan atas dirinya bahwa Allah mendengar, apa yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah, yakni bi makna al-istijabah, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengijabahi, mengabulkan doa dari hamba-hambanya yang berdoa kepadanya. Dan di sini hal yang perlu untuk kita perhatikan, kita semua meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang keadaan kita. Ya, Maha mengetahui tentang apa yang menjadi kebutuhan kita. Tidak berarti dengan itu, ya, kita diam dengan menyatakan bahwa Allah mengetahui apa yang kita butuhkan, enggak usah doa. Ya, Allah sudah tahu. Tidak demikian. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri memerintahkan untuk kita berdoa, dan Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk mengijabahinya. Ya, sebagaimana dalam firman-Nya, "Ud'uni astajib lakum." Ya. Dan kita mengetahui perintah Allah, ya, ini merupakan bentuk perkara yang kita beribadah dengannya. Ya, jadi ketika kita berdoa, di samping kita mengharapkan dikabulkannya doa kita, harus kita pahami juga bahwa apa yang kita lakukan ini adalah ibadah, karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, ya, ada asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan beliau, makna dari kalam beliau, bukan perkara yang terpenting bagiku terkait dengan jawaban terhadap doaku. Sebutkan asar ini oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid. Ya, sebutkan secara makna, bukan yang terpenting bagiku adalah, yakni bagaimana Allah mengijabahi, mengabulkan doaku. Yang terpenting bagiku adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengilhamiku untuk berdoa. Kenapa? Dikarenakan jika aku diilhami untuk berdoa, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan untuk mengabulkan doaku. Ya, pada firman-Nya, "Ud'uni astajib lakum." Jadi sekali lagi, di samping kita tentu sangat berharap bahwa doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu untuk menyadari bahwa apa yang kita lakukan ketika kita berdoa kepada Allah ini adalah ibadah, sehingga kita berharap pahala atas ibadah tersebut. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan bahwa makna as-sam' itu di antaranya adalah al-istijabah, bahwa Allah Subhanahu wa taala bukan hanya mendengar doa orang yang berdoa kepadanya, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Ya, dalam surat Ibrahim di ayat yang ke-39, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Rabbi lasami'ud du'a." Sesungguhnya Rabbku benar-benar mendengar doa. Maknanya apa? Ya, mendengar dan akan mengijabahi, akan mengabulkan doa. Ini ya, beberapa penjelasan para ulama terkait dengan pengidofahan atau penyandaran sifat mendengar yang diidofahkan, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa di antara maknanya terkadang bermaksud ancaman bagi para musuhnya, ya, terkadang makna bahwa Allah mendengar itu pembelaan, ya, terkadang bermakna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar meliputi, ya, apa yang terucap ataupun yang tersembunyi dari hamba-Nya, dan terkadang bermakna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabahi doa dari orang yang berdoa kepada-Nya. Insyaallah difahami, ya. Baik, selanjutnya wa qauluhu wa kana la yaf'alu dzalika fis sujud. Dan ucapan dari Ibnu Umar, wa kana, yakni sallallahu alaihi wasallam, adalah beliau sallallahu alaihi wasallam la yaf'alu dzalika fis sujud, tidak melakukan yang demikian, yakni ketika sujud, yakni mengangkat kedua tangan ketika sujud, yakni ketika hendak sujud ataupun bangkit dari sujud. Kata Imam Sa'di rahimahullah fihi annahu 'amun likulli sujudin. Di sini menunjukkan bahwa apa yang dinyatakan oleh Ibnu Umar ini sifatnya umum, ya, untuk seluruh sujud. Wa sujudut tilawati ka ghairihi min sujudis shalah. Kemudian beliau menyatakan sujud tilawah, sujud karena di sana dibaca ayat sajdah, ya, maka sebagaimana yang lainnya dari sujud-sujud di dalam sholat, yakni ketika hendak sujud tilawah, baik, tidak mengangkat kedua tangan. Ya. Jadi ketika seorang misalnya ataupun imam, ya, dalam bacaan di dalam sholatnya sampai pada ayat sajdah, ya, maka bertakbir untuk sujud-sujud tilawah, jadi tanpa mengangkat kedua tangan. Baik. Dikatakan di sini fala yustahabbu raf'ul yadaini fihi. Maka tidak disukai atau tidak disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan pada sujud tersebut. Ya, sama saya dalam hal ini sujud, yakni sujud tilawah di dalam sholat ataupun di luar sholat. Kemudian terkait dengan apa yang dinyatakan oleh sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma di sini, bahwa beliau tidak melakukan, yakni mengangkat kedua tangan ketika hendak sujud. Ini yang disaksikan oleh sahabat yang mulia tersebut, ya, bahwa beliau menafikan adanya posisi mengangkat tangan dari selain yang sudah disebutkan dari tiga kondisi tadi, yakni ketika takbiratul ihram, ketika hendak ruku, dan ketika bangkit dari ruku. Pada hadis yang diriwayatkan al-Imam An-Nasa'i, al-Imam Ahmad, juga Ibnu Hazm dengan sanad yang sahih, bahkan memenuhi persyaratan al-Imam Muslim, sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah pada kitab beliau Tamamul Minnah. Dari hadis Malik ibn al-Huwairits Malik ibn al-Khuwairith radhiyallahu ta'ala anhu annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau Malik ibn al-Khuwairith, ya, sahabat yang meriwayatkan hadis, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat salatku. Nah, di sini Malik ibn al-Khuwairith annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi fi salatihi, beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya dan di dalam salatnya idza raka'a, ketika beliau hendak ruku, wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku', dan ketika bangkit, yakni dari ruku'nya ketika i'tidal, wa idza sajada, dan ketika hendak sujud. Ketika hendak sujud. Kemudian wa idza rafa'a ra'sahu minas sujud, dan ketika beliau bangkit dari sujudnya. Jadi ketika hendak sujud, ketika bangkit dari sujudnya, hatta yuhadhiya bihima furu'a udhunaihi, hingga yakni ketika mengangkat kedua tangannya tersebut, ya, pada posisi-posisi tadi, ketika hendak ruku bangkit dari ruku, ketika hendak sujud bangkit dari sujud, ya, beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan furu' udhunai, yakni ujung dari daun telinganya yang atas. Ini dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada empat posisi tadi, yakni selain takbiratul ihram. Jadi ketika hendak ruku, ketika bangkit dari ruku, ketika hendak sujud, ketika bangkit dari sujud. Dan hadisnya ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Ahmad dan Ibnu Hazm. Ya. Syekh Al-Albani menyatakan dengan sanad yang sahih memenuhi persyaratan Imam Muslim. Bagaimana, ya, cara mengompromikan dua hadis ini yang seakan, ya, bertentangan, karena Ibnu Umar menafikan adanya mengangkat tangan selain pada perkara yang sudah beliau sebutkan, sementara di sini Malik ibn al-Khuwairith mempersaksikan bahwa beliau pernah mendapati melihat Rasulullah SAW, ya, mengangkat kedua tangannya selain dari posisi yang telah disebutkan, ya, di dalam hadis Ibnu Umar. Al-Syeikh Muqbil Al-Wadi'i pada sifat salat nabinya beliau menyatakan, wa nafyu Ibni Umar radhiyallahu anhuma li raf'il yadaini fi sujud fi qawlihi wa kana la yaf'alu dhalika fi sujud, penafian Ibnu Umar radhiyallahu anhuma terkait dengan mengangkat tangan ketika hendak sujud ataupun bangkit dari sujud, sebagaimana pada perkataan beliau bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, beliau tidak mengangkat atau tidak melakukan yang demikian ketika sujud, kata Asy-Syaikh Muqbil Al-Wadi'i, mahmulun ala annahu ma ra'ahu. Ini dibawa kepada makna bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, beliau tidak menyaksikannya dari apa yang disaksikan oleh Malik ibn al-Khuwairith. Kemudian faqad jaa an Malik ibn al-Khuwairith 'inda an-Nasa'i wa Wa'il ibn Hujr 'inda ad-Darqutni ar-raf'u min as-sujudi, kata Syekh Muqbil, dan telah datang dari hadis Malik ibn al-Khuwairith dalam riwayat an-Nasa'i Dan dari hadis Wa'il ibn Hujr radhiyallahu anhu dalam riwayat Ad-Darqutni terkait dengan yakni mengangkat kedua tangan minas sujud, ya, ketika sujud. Kemudian kata beliau wal musbit muqaddamun 'ala an-nafi, dan yang menetapkan, ya, itu didahulukan dari yang menafikan. Kenapa? Karena yang menetapkan ini memang isbat sesuatu yang mewujud, yang ada. Sementara yang menafikan sebatas apa yang yakni ya, memberitakan dari apa yang diketahui. Kemudian kata beliau selanjutnya, walakin Ibnu Umar aktsaru mulazamatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Malikin wa Wa'ilin. Akan tetapi Ibnu Umar ini lebih lama, lebih banyak mulazamahnya, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan Malik bin Al-Khuwairis dan Wa'il ibn Hujr. Ya. Karena sebagaimana diketahui, mereka ini Malik ibn Al-Khuwairis dan orang yang bersamanya ini pernah tinggal beberapa hari, sekitar 20 hari, ya, untuk mereka menimba ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan perkara agama ini. Kemudian setelah itu kembali ke kaumnya untuk menyampaikan ilmu yang mereka dapatkan. Ya, termasuk di dalamnya hadis, ya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sehingga kata beliau, fayuhmalu ala annahu fa'alahu fi ba'dil ahyan. Sehingga apa yang disaksikan oleh Malik ibn al-Khuwairid dan demikian juga oleh Wa'il ibn Hujr dibawa kepada makna bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan yang demikian, jadi terkadang, ya, beliau mengangkat kedua tangan, ya, fi ba'dil ahyan, ini pada posisi kadang-kadang, ya, yakni ketika hendak ketika hendak sujud dan ketika bangkit dari sujud, ini dilakukan kadang-kadang. Dan apa yang dinyatakan oleh Imam Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah, ini demikian juga, ya, sebelumnya di para ulama yang terdahulu, ya, kalam Ibnu Rajab rahimahullah di dalam kitab beliau Fathul Bari. Ibnu Rajab, ya, memiliki kitab yang sama dengan judulnya, ya, dengan kitab karya Ibnu Hajar. Ini juga sama-sama syarah Sahih Al-Bukhari, dan ini aqdam, ya, lebih dahulu dari Fathul Bari-nya Ibnu Hajar. Beliau menjelaskan semana dari apa yang dinyatakan oleh Syekh Muqbil rahimahullah. Jadi hal yang demikian, ya, sebagaimana telah diketahui tabit, maka sebagaimana bimbingan dari dua ulama ahli sunnah wal jamaah ini, demikian juga sebelumnya, ya, yang dinyatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, tiga dari kalangan para ulama ahli hadis ini bagaimana mengompromikan dari hadis-hadis tentang raf'ul yadain, bahwa hal tersebut dilakukan, yakni di luar dari tiga yang sudah disebutkan, kadang-kadang, yakni ketika seorang hendak sujud ataupun bangkit dari sujud, tidak terus-menerus, tidak istimrar, tetapi terkadang. Yang namanya terkadang itu frekuensinya apa? Sedikit. Kemudian berikutnya kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa qad warada raf'ul yadaini fil qiyami min at-tashahhudil awwal, dan telah datang, telah warid mengangkat kedua tangan ketika berdiri dari tashahhud awal, jadi pada salat yang memiliki dua tashahhud. Ini sebagaimana pada riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Umar. Hadisnya dari Nafi Maula Ibnu Umar, anna Ibnu Umar kana idza dakhala fi shalah kabbara wa rafa'a yadayhi wa idza raka'a rafa'a yadayhi wa idza qala sami'allahu liman hamidah rafa'a yadayhi Wa idza qama minar raka'ataini. Ini yang menjadi syahid dari hadis. Wa idza qama minar raka'ataini rafa'a yadayhi. Wa Ibnu Umar, ya, ketika bangkit dari menyelesaikan dua rakaat, maksudnya hendak ke rakaat yang ketiga, beliau mengangkat kedua tangannya. Kemudian kata Nafi, wa rafa'a dzalika Ibnu Umar ila Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Umar mengangkat, maknanya yakni menyandarkan bahwa apa yang beliau lakukan ini, apa yang beliau lihat dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan demikian kata Al-Imam As-Sa'di, fatakunu al-mawadhi'u, sehingga dengan demikian posisi-posisi yang ya, di sana disyariatkan mengangkat tangan arba'atun, ada empat. Turfa'u fiha al-yadaini, diangkat ya, pada empat perkara tersebut dua tangan. Warraf'u ibadatun lil-yadaini, dan mengangkat kedua tangan ini merupakan ibadahnya kedua tangan tersebut di dalam sholat. Jadi dengan demikian, sekali lagi, ini adalah jadi empat perkara yang rutin dilakukan oleh Nabi SAW. Empat posisi yang rutin beliau melakukannya. Ini ketika takbiratul ihram, ketika hendak ruku, ketika bangkit dari ruku, dan ketika bangkit dari tasyahud awal. Ya, adapun terkait dengan ketika hendak sujud ataupun bangkit dari sujud, ini sifatnya ahyanan, terkadang dilakukan. Wallahu ta'ala alam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.